Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-huruf al-musyabbahah bilaisa berikutnya adalah la. Ini namanya la al-musyabbahah bilaisa, bukan la allati linaf'il jinsi. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa amma la fata'amalu amala laisa aydan indal hijaziyin faqat bisyurutil mutaqaddimah fima. Watazidu bisyartin akhar, wahuwa ayyakuna smuha wa khobaruha nakirataini. Nahu, la rajulun afdala minka. Wa aktharu amaluha fi syi'ri. Sampai sini ya. Ini penjelasan untuk la. Jadi la, dia punya amal, yaitu merafakan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, ini syaratnya. Pertama, tatawaffar asyurutul mutaqaddimah. La yang dimaksud di sini dia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat yang ada pada ma. Nah, berarti ini tidak boleh disertai dengan in, kemudian illa dan seterusnya sampai 4 syarat ini. Sama saja berarti ya penjelasannya dengan ma. Silakan lihat lagi ke penjelasan ma di video sebelumnya. Kemudian wa tazidu bisyartin akhar. Kemudian ada syarat tambahan satu saja yaitu yakunu smuha wa khobaruha nakirataini, ya. Isim dan khobarnya dia harus nakiroh. Berbeda dengan ma. Kalau ma isimnya ma'rifah. Ma zaidun zahiban. Ma hadza bashar. Ma hunna ummahatihim. Nah, kalau untuk la isim dan khobarnya harus nakiroh. Contoh. La rajulun afdala minka. Tidak ada lelaki yang lebih afdal daripadamu, ya. La rajulun afdala minka. Contoh yang kedua. La sahibun ghairu zaidin. Tambahan dari saya ini contohnya. La sahibun ghairu zaidin. Nah, pertama rajulun ini adalah isimnya. Maka dia marfu. Nah, isimnya marfu karena dia merofakan mubtada kan. Kemudian afdala ini sebagai khobar. Khobar daripada la al-amilah amala laisa. Nah, la ini menasobkan khobar. La rajulun afdala minka. Tidak ada lelaki afdala minka lebih baik daripada engkau. Kemudian la sahibun. Sahibun tidak ada teman ghairu zaidin selain Zaid. Sahibun ini sebagai isimnya, maka dia marfu. Kemudian ghaira sebagai khobar, dimudofkan ke kalimat berikut itu Zaidin. Dia ghaira ya, mansub. Ya. Khobar la itu mansub. Kalau la al-amilah amala laisa. Baik, sampai sini. Silahkan ada yang belum paham, tanyakan. Ini gampang sekali ya. La rajulun afdala minka. Tidak ada lelaki lebih baik darimu. La sahibun ghairu zaidin. Tidak ada teman selain Zaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.